تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian di antara sifat kaum munafikin adalah berbuat kerusakan di atas muka bumi. Tapi mereka menyangka bahwa dirinya adalah orang yang berbuat apa? Adalah berbuat perbaikan, mengadakan perbaikan. Iya. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi, maka mereka berkata, qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Sungguhnya kami ini hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Masya Allah, jawabannya pede sekali. Ya. Kami ini adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, ala innahum humul mufsiduna, walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa mereka inilah orang-orang yang merusak. Mereka inilah orang-orang yang merusak, tetapi mereka tidak pernah menyadarinya. Tidak pernah menyadarinya. Iya. Ini diantara kesesatan kaum munafikin. Jadi mereka berbuat kerusakan, dianggap perbuatan kerusakannya perbuatan kebaikan. Mengadakan perbaikan. Dan dia tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan kerusakan. Perbuatan kerusakan. Iya. Karena itulah dari sifat kaum munafikin itu selalu berbuat kerusakan. Dan berbuat kerusakan di atas muka bumi itu dengan berbagai macam, berbagai cara. Apakah terkait dengan kerusakan yang dampaknya pada individu tertentu, atau kerusakan terkait dengan keumuman manusia, atau kerusakan terkait dengan sebuah negara, atau kerusakan di dalam agama. Mereka bisa melakukan kerusakan apa saja. Bisa melakukan kerusakan apa saja. Sebab mereka anggap bahwa dirinya mengadakan apa? Mengadakan perbaikan. Iya. Karena itu tidak segan-segan kaum munafikin itu. Kalau ada ayat yang tidak setuju, oh ini harus diganti. Tidak cocok ayat ini. Iya. Bahkan ada yang membahasakan kalau saya nanti berkuasa, maka yang paling pertama yang ingin saya bebaskan adalah perempuan. Saya ingin bebaskan dari tuntunan syariat. Karena dianggap syariat ini katanya, itu membuat perempuan terbelenggu. Iya. Membuat perempuan terbelenggu. Dan itu dari ucapan kaum munafikin. Dari ucapan kaum munafikin dan kedustaan biasa di lisan mereka. Karena tidak pernah dikenal di dalam sejarah umat ini, di dalam sejarah umat manusia, ada syariat yang lebih indah di dalam menghormati perempuan melebihi syariat Islam. Iya. Tetapi kaum munafikin tidak menyadari tentang hal tersebut. Baik, karena itu jenis-jenis kerusakannya beraneka ragam. Banyak sekali dari jenis-jenis kerusakan yang mereka lakukan.